الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، pembahasan kemarin berhubungan dengan khawarij. Kenapa dinamakan khawarij? Karena mereka keluar dari laku sebabnya. Keluarnya mereka apa? Dari siapa? Nah, dari ketaatan kepada Ali bin Abi Thalib pada hari Hakamain, penetapan dua hakim pada peristiwa apa ini Muhammad? Peristiwa Siffin. Dua hakim tersebut siapa? Bicara Abu Musa al-Ash'ari dari pihak Ali. Yang kedua siapa? Ubay Amr bin Al-As dari pihak Muawiyah. Tayyib. Kenapa mereka atau orang-orang Khawarij ini mengingkari penetapan dua hakim tersebut? Kenapa enggak diingkari oleh orang-orang Khawarij? Karena menurut mereka ini tidak berhukum dengan hukum Allah, tapi berhukum dengan hukum manusia. Tayyib. Ini menunjukkan gagalnya pemahaman mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menegaskan untuk berhukum dalam artian mencari hakim ketika permasalahan membunuh buruan di tanah haram, sebagaimana dibantah oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Baik, disyariatkan ya untuk menetapkan hakim dalam menyelesaikan suatu masalah pada harta senilai kelinci. Senilai kelinci saja dan disyariatkan kalau memang berselisih untuk apa menetapkan hakim. Misalnya seorang di tanah haram berburu dapat kelinci. Ini wajib untuk mengganti dengan yang senilai. Nah, untuk menetapkan yang senilai ini kembali ke keputusan hakim siapa. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menetapkan hakim pada persengketaan suami istri. Fa'atu ahadakum min ahliha. Ini dalam suami istri, apalagi dalam peristiwa yang besar ini antara kaum muslimin. Sehingga lebih pantas untuk salah dan untuk tercegahnya pertumpahan darah. Sehingga itu juga termasuk berhukum kepada hukum Allah, karena menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nama lain untuk khawarij apa? Ikra. Penamaan lain untuk khawarij. Banyak namanya. Nah, siapa yang lainnya? Apa penamaan lain? Hah? Ini yang bikin. Apa penamaan lainnya? Halif. Syakakiyah. Kenapa dinamakan syakakiyah? Karena mereka menyatakan bahwasanya Ali itu ragu, seorang yang ragu dalam perkaranya sendiri, dalam kekhalifahannya sendiri, dan juga apa ketika bertahkim kepada Abu Musa dan Amr bin Al-As. Berarti keraguan tentang keimanan yang ada pada dirinya dan kebenaran yang ada pada dirinya. Dinamakan dengan nama yang lain juga apa Azrin? Nama lain Khawarij? Nama lain Nawasib. Kenapa dinamakan Nawasib? Dinamakan Nawasib. Kenapa? Ibnu itu baca namanya enggak di dinamakan nama siapa? Bapak ini gampang sekali, maklumat yang gampang. Kenapa dinamakan Nawasib? Tayyib. Ada lagi sahabat Tayyib. Apa? Sidik. Dinamakan dengan Nawasib. Amat. Berlebihan dalam membenci Ali dan para sahabat yang lain. Nah, dinamakan dengan Nawasib. Membenci para sahabat. Bahkan mereka mengkafirkan Ali, mengkafirkan Muawiyah, mengkafirkan dua hakim itu, Abu Musa dan Amr bin Al-As, juga orang-orang yang di belakang mereka yang mengikuti Ali maupun Muawiyah. Nama yang lain apa, Palembang? Ibadiyah, salah satu kelompok Khawarij. Salah satu kelompok, tapi bukan penamaan Khawarij secara umum. Nama yang lain, lakab untuk Khawarij. Al-Muhakkimah. Muhakkimah. Al-Muhakkimah. Kenapa dinamakan Muhakkimah? Kenapa Sulaiman? Kenapa Lindo? Hasan? Ya, ini berapa persen yang bisa? Abang Dilbar? Karena mereka mengingkari hakim yang diutus. Nah, mengingkari hakim yang diutus dari dua pihak. Kemudian juga karena apa? Karena apa, Ahmad? Nah, la hukma illa lillah. Perkataan mereka yang senantiasa jadi slogan, hukum Allah, hukum Allah. Nah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Padahal mereka jahil terhadap hukum Allah. Penamaan lain di sama ini Wahyu. Penamaan lain untuk Khawarij. Aba Bakhtiar. Nah, Aba Muhammad. Al-Mariqah. Kenapa? Karena mereka keluar dari din ini seperti keluarnya anak panah dari sasarannya. Tayyib. Dinamakan juga apa? Rijal. Hah? Syururiyah. Asyura. Kenapa dimakan Asyura? Dinamakan dengan Asyura kenapa? Oke. Karena mereka menganggap, nah, mengatakan kami telah menjual jiwa kami kepada Allah dan kami membelinya dengan surga. Dinamakan dengan syurah, dan ini penamaan yang mereka sukai, lakab yang mereka bangga-banggakan ini asyurah. Penamaan yang lain apa? Tuhan. Masih tersisa Haruriyah sudah tadi? Belum. Haruriyah, dinamakan Haruriyah kenapa? Ikra. Karena berkumpul di daerah namanya Harura. Nah, berkumpul di daerah namanya Harura. Baik, ini penamaan-penamaan Khawarij. Semuanya satu, Khawarij. Untuk lakab suatu kelompok yang satu, walaupun mereka sendiri terpecah-pecah sebagaimana kebanyakan Ahlul Batin. Nah, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Engkau menganggap mereka itu bersatu, tapi hati-hati mereka terserai-berai. Nah, kemudian di antara prinsip yang hendaknya kita ketahui atau perkara yang kita ketahui dari prinsip-prinsip pokok dari Khawarij, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama yang menulis tentang Al-Milal wa Nihal seperti Ibn Hazm juga yang lainnya. Nah, dan ada prinsip mendasar yang ada pada mereka, karena penamaan yang paling terkenal adalah Khawarij, dikarenakan khurujnya mereka kepada Ali. Nah, juga kepada semua pemimpin yang sah. Baik, kepada semua pemimpin yang sah, maka memiliki nazah Khawarijiyah. Memiliki apa? Memiliki ideologi Khawarij. Dikatakan oleh Ibn Hazm rahimahullah ta'ala, وَمَنْ وَافَقَ الْخَوَارِجَ بِإِنْكَارِ التَّحْكِيمِ مِنْ إِنْكَارِ التَّحْكِيمِ وَتَكْفِيرِ أَصْحَابِ الْكَبَائِرِ وَالْقَوْلِ بِالْخُرُوجِ عَلَى أَئِمَّةِ الْجَوْرِ وَأَنَّ أَصْحَابَ الْكَبَائِرِ مُخَلَّدُونَ فِي النَّارِ وَأَنَّ الْإِمَامَةَ جَائِزَةٌ فِي غَيْرِ قُرَيْشٍ فَهُوَ خَارِجِيٌّ. Siapa saja mencocoki orang-orang Khawarij dalam pengingkaran at-tahkim, yaitu mengingkari tahkim, yaitu penetapan hukum berdasarkan apa, musyawarah kedua hakim ini, yaitu Amr ibn al-As dan Abu Musa. Dia mengingkari peristiwa tersebut, maka dia masuk kategori Khawarij, karena itu asal muasalnya. Dan juga takfir ashabil kabair. Prinsip mendasar orang-orang Khawarij mengkafirkan para pelaku dosa besar. Kemudian yang ketiga, wal qaul bil khuruj ala immatil jawr. Berkeyakinan untuk memberontak kepada pemimpin yang zalim. Sekedar kezaliman dari seorang pemimpin maka berhak untuk dikudeta. Ini pemahaman Khawarij. Kemudian wa anna ashabal kabair mukhalladuna finnar. Pokok yang keempat, keyakinan bahwasanya pelaku dosa besar kekal di dalam neraka. Catat biar besok bisa dijawab. Dengan kata lain, mereka mengingkari syafaat. Mengingkari syafaat bagi pelaku dosa besar. Jadi menganggap pelaku dosa besar kekal itu sama dengan mengingkari syafaat. Karena dengan syafaat pelaku dosa besar bisa keluar dari neraka. Prinsip yang berikutnya, bahwasanya imamah itu boleh bagi selain orang-orang Quraisy. Mereka berkeyakinan bahwasanya yang berhak menjadi khalifah walaupun bukan dari Quraisy. Padahal kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya imam atau khalifah yang hak itu ya harus dari Quraisy. Nah, ini di antara prinsip-prinsip pokok yang disebutkan oleh Ibnu Hazm rahimahullah. Yang paling mendasar dan paling ma'ruf adanya khuruj kepada mereka. Nah, kemudian terkadang pada sebagian kelompok mereka bercampur pemahaman-pemahaman sesat yang banyak, seperti misalnya orang-orang Rafidhah. Mereka berpemahaman Khawarij, juga berpemahaman Rafidhah, juga berpemahaman Mu'tazilah dan sebagian Batiniyah dan seterusnya. Dan karena suatu kaum kalau sudah keluar dari sunnah, maka terkumpul pada mereka berbagai macam kesesatan. Nah, itu dulu prinsip-prinsip pokok kan, ingat. Nah, misalnya Tumuroja, karena saya yakin belum pada satu orang kan. Ya, disederhanakan hari. Nah, saya. Sedikit daripada banyak, tapi kalian tak. Tidak dipahami, tidak masuk. Dibaca, belajar itu. Untuk apa jauh-jauh ke sini? Kenapa? Karena saya kalau lihat tidak pada semangat, saya sudah kadang sudah capek, sudah lemas. Tapi kalau melihat yang belajar semangat, ya saya paksa diri dalam artian, nah, berusaha untuk apa, istiqomah untuk rutin. Cuman kalau yang dilihat tidak semangat, tidak pada bisa, untuk apa? Mending sedikit, misalnya 4 orang, tapi semangat itu lain, tidak capek. Nah, ada hasilnya. Jadi kalau sekedar berkumpul saja bikin ribut, karena saya paling tidak suka ya waktu-waktu sholat ribut, ya waktu orang malam belajar ribut. Ya. Yang pengen ribut, ya jangan di sini. Nah, yang pengen ribut, sekedar pengen main, jangan di sini. Ya, jangan ganggu lah. Minimal ganggu saya. Ya, saya pengen belajar malam, pengen harus emosi, kan? Harus keluar nengok ke pintu lagi. Ya, ganggu. Saya masih bisa nulis banyak, mungkin bisa ngapal, bisa ini. Kalian ribut, saya harus nengok ke pintu lagi, suruh diam. Ya. Kalian mau ribut, nggak usah di sini. Nah, selain ganggu, juga apa? Mengambil hak saudara-saudara kalian yang datang ingin belajar. Dolim itu namanya. Misalnya beras. Beras bisa terulur panjang. Misalnya cuma 4 orang semangat, 5 orang semangat, itu kan bisa terulur panjang sampai panen berikutnya. Tapi datang orang-orang yang gak semangat, yang cuma sekedar pelarian dari orang tua, gak butuh. Ya, kita tidak butuh ya demikian. Tapi kalau seorang datang belajar, pengen belajar betul marhaban. berapapun silakan. Nah, seadanya itu khair. Nah, tapi kalau belajar cuma sekedar nunut tidur, nggak ada semangat belajar, nggak ada semangat ibadah, ibadah saja lo nggak semangat. Itu yang paling bikin jengkel. Ibadah saja nggak semangat, kalau untuk apa hidup? Ya, kalau sudah ibadah nggak semangat, apalagi belajar. Sebagian salaf mereka khilaf tentang nawafil ibadah, ibadah-ibadah sunnah ketika berbenturan dengan belajar. Mereka katakan lebih utama belajar, tapi kalian tidak memenuhi kondisi, memenuhi syarat belajar sungguh-sungguh. Nah, kecuali kalau sungguh-sungguh belajar dalam artian betul-betul menghafal, nah, ketika berbenturan antara waktu menghafal, misalnya saya harus menghafal ini, saya ingin menghafal dengan amalan-amalan sunnah, silakan kedepankan sunnah. Kalau puasa, misalnya puasa saya lemes, saya ingin menghafal, ya kedepankan menghafal, kedepankan untuk belajar menghafal hadis, mempelajari hadis, belajar lughah dan seterusnya. Itu lebih utama. Tapi sudah enggak ibadah, sudah enggak menghafal, enggak ini, enggak itu apa? Naharuka la'abun walailuka na'imu. Siangnya la'ab, main-main, malamnya na'im, tidur. Nah, ini enggak, enggak betul. Baik. Kalau lagi lemas gini saya, ya sudah. Sebenarnya kalau saya lemas, lihat kalian semangat, kan enggak semangat. Kadang pusing, enggak terasa. Ya pusing tidak terasa, tapi kalau sudah ada pusing, sudah capek, lihat pada ribut, pada semangat. Nah, akhirnya harusnya bisa dapat faedah banyak, tidak dapat. Kasihan yang lain, kasihan yang memang datang untuk belajar, sehingga apa, mungkin harusnya dapat faedah, akhirnya tertunda gara-gara seperti ini. Nah, juga lagi alhamdulillah sudah ada yang ta'awun seperti Akhuna Faiz, Akhuna Abu Subhana. Ya kalian harus betul-betul niat belajar. Dan mereka enggak sembarangan kemudian dikit-dikit keluar jalan-jalan, kemudian belajar apa berangkatnya telat-telat. Nah, kita kalau ingin barokah, ya, apalagi di hari-hari yang mulia. Kalau sekali lagi kalau sekedar untuk itu, nah enggak. Makanya syarat utama orang tua yang tanya, syarat utama apa? Betul-betul niat belajar. Tutup. Kalau enggak betul-betul niat belajar, enggak. Kami enggak butuh uang, enggak butuh apa. Tapi ya anak datang belajar, niatan belajar untuk biar apa, mengetahui agama Allah. Kemudian beramal itu sudah, sangat membahagiakan. Melihat kalian, azan bersegera, kemudian sholat sunnah, mengangkat tangan berdoa. Saya lihat datang, datang masuk, masih banyak yang di luar. Kadang saya sholat sunnah di maktabah, saya tengok, ya masih berdiri. Padahal apa? Bisa untuk berdoa, bisa untuk yang lain. Nah. Ini penting. Penting kenapa? Karena dorornya yang seperti ini ke yang lain, melempet ke yang lain. Jadi itu yang memiliki latar belakang misalnya rasa nakal, ya bisa akan berubah. Yang memiliki kebiasaan suka main, ya harus berubah. Itu kalau mau belajar di sini. Tapi ya ini diingat, karena itu syarat utama. Al-Muslim ala syurut, seorang Muslim di atas syaratnya. Ya kalau tidak di atas syarat, berarti dia telah mengkhianati persyaratan. Nah, ya diperhatikan. Baik ibadah diperbaiki, belajar, ya, betul. Allah yuslihukum, subhanakallah.